Ross FM Jakarta. Betapa miskinnya kita. Suatu ketika seorang yang sangat kaya mengajak anaknya mengunjungi sebuah kampung dengan tujuan utama memperlihatkan kepada anaknya betapa orang-orang bisa sangat miskin seperti itu. Mereka menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian yang sangat-sangat begitu miskin. Pada perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini, Nak?" "Wah, Ayah, sangat-sangat sungguh luar biasa, Ayah," sahut anaknya. "Kau lihat kan, betapa manusia itu bisa sangat miskin," kata ayahnya. "Oh, iya, Ayah, bisa saja." "Lalu, pelajaran apa yang dapat kamu ambil, Nak?" tanya sang ayah. Kemudian si anak menjawab, "Saya menyaksikan, Ayah, bahwa kita hanya punya satu kucing di rumah, tapi mereka punya lebih dari 5. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman kita, Ayah, dan mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Dan kita mengimpor lentera-lentera di taman kita, Ayah. Akan tetapi mereka memiliki bintang-bintang pada malam hari. Kita memiliki patio sampai ke halaman depan rumah kita, Ayah. Dan mereka memiliki cakrawala secara utuh. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal kita, dan mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita punya pelayan-pelayan untuk melayani kita di rumah, Ayah. Tapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli makanan untuk makan kita, Ayah. Tapi mereka menumbuhkannya sendiri. Kita juga mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita, Ayah. Tapi mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Mendengar hal ini, sang ayah tak dapat bicara. Kemudian sang anak menambahkan kembali, "Terima kasih, Ayah. Ayah telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Sahabat Rasa FM, kadang-kadang kita sering melupakan apa yang telah kita miliki dan terus memikirkan apa yang tidak kita punya. Apa yang dianggap tidak berharga oleh seseorang ternyata merupakan dambaan bagi orang lain. Semua ini tergantung dari cara pandang seseorang. Mungkin akan lebih baik jika kita bersyukur kepada Allah sebagai rasa terima kasih kita atas semua yang telah disediakan untuk kita, daripada kita terus menerus khawatir untuk meminta apa yang belum kita miliki. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.